Muci diri sendiri. Itu berapa? Saya bantu Mbak Alfi. Boleh, boleh. Ya. Yuk kita panggil bareng-bareng ya. Langsung ya. Spesial untuk Nemova Indonesia. Monggo. Ada Utami Dewi Fortuna New Monata Kandaniko. aplaus yang meriah buat Nyumulata Mana Indramayu. Terima kasih. Oke. Durasi kali tema yang kedua ada satu lagu lagi.